1, 2, 3, 4. Apakah mantan di manakah sekarang? Tahukah dirimu aku rindu sayang? Masihkah hari ini kau ingat padaku? Pernah bilang cinta, tetapi tergoda yang lain.